السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian إتحاف القارئ بالتعليقات على شرح السنة للإمام البربهاري. dan kemarin sudah kita bahas ucapan muallif tentang masalah jual beli. Wa'lam anna syira'a wal bai'a halalun. Ketahuilah bahwa jual beli di dalam syariat ini halal, dengan syarat idza bi'a fi aswaqil muslimin ala hukmil kitabi was sunnah. Jika dijual atau mengadakan jual beli tadi di tengah-tengah kaum muslimin, di pasar-pasar kaum muslimin, sesuai dengan hukum kitab was sunnah. Min ghairi an yadkhulahu aw ay yadkhulahu taghrirun, tanpa dimasuki taghrirun aw dhulmun aw ghadarun. Kalau enggak salah pembahasannya sampai di sini. Apa maksud musannif? Apa maksud Imam Al-Barbahari min ghairi an yadkhulahu taghrir aw dhulm aw ghadar? Yaitu taghrir, penipuan, zulm, kedzaliman, ghadar, pengkhianatan. Amma idza dakhala fil bai'i taghrirun wa jahalatun wa mukhatarah fa innahu haramun li'annahu yusbihu minal qimar. Jual beli yang mengandung taghrir, ada yang mengandung tipuan, atau jahalah, ada sesuatu yang tidak jelas, karena diantara syarat jual beli adalah kejelasan. Barangnya jelas, harganya pun jelas. Kalau ada ketidakjelasan salah satunya dan ada mukhatarah, ada bahaya, bahaya kerugian yang menimpa salah satunya, maka itu haram. Mengapa? Yusbihu minal qimar, karena menyerupai judi. Silakan bayar uangnya. Loh, barangnya apa? Barangnya belum tentu. Ini ketidakjelasan. Pokoknya yang di dalam kotak ini saya jual kepada kamu dengan harga 100 ribu. Apa isinya? Wallahu a'lam. Pokoknya kejutan. Oh, enggak berani saya. 100 ribu. Benar gak berani? Buka. Ternyata cincin berlian. Dapat 100 ribu. Kecewa dia. Nanti kalau nawar lagi saya akan beli. Kotak yang kedua. Mau 100 ribu? Mau. Rebutan malah. Dibuka, sapu tangan. Sapu tangan yang murahan lagi. Atau kerupuk. Ikhwan ibn na'azakumullah, ini ketidakjelasan pada barangnya. Yusbihu mada? Yusbihu al-qimar. Menyerupai judi. Au min al-khida' bi'an yadhar syai'an ghair haqiqi. Atau tipu daya. Bagaimana tipu daya? Terlihat dia, tetapi tipu menipu. Bukan hakiki, tapi palsu. Terlihat seperti emas, padahal bukan emas. Terlihat seperti baru, padahal bukan baru. Terlihat sepertinya bermerek, ternyata tiruannya. Ini barakallahu fikum termasuk khida'. Bian yudhir syai'an ghair haqiqi. Dengan menampakkan satu barang, tetapi bukan hakikatnya, bukan aslinya. Yudhiru sil'ata bimadhar ghair haqiqi. Menunjukkan satu barang, menampakannya seakan-akan begini, padahal tidak. Wahada ma yusamma bittadlis. Ini yang disebut dengan at-tadlis. Ini baru atau enggak baru? Ya, periksa sendiri aja. Padahal dia tahu, itu bukan asli. Berharap kalau pembelinya bodoh. Wah, kayaknya asli nih. Saya gak komentar apa-apa. Pokoknya mau gak ini barang. Sekian. Ternyata setelah dibeli nilainya sangat rendah sekali dan dia rugi membayar dengan mahal. Wa huwa idharus sila bimadhar yu'jibuhun nadhir ilaiha wa hiya fil batin bikhilafih. At-tadlis adalah menampakkan barang dagangan dengan penampakan tertentu yang mengagumkan pembelinya, yang membuat kagum pembelinya. Indah sekali. Ternyata setelah dibeli, jangankan satu bulan, berapa minggu saja sudah rusak. Jarinya dimasukkan ke temboknya, tembus. Ini tembok apa keripik? Tapi kelihatan dari luar indah sekali. Bagus. Ternyata kualitasnya sangat-sangat-sangat jeleknya. Ini juga tadlis. Al-zulm. Yang kedua, al-zulm. Apa al-zulm? Kedzaliman contohnya. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, bi'an yuba'a qahran. Misalnya, menjual dengan paksa. Ala sahibihi. Atas pembelinya atau atas penjualnya, tergantung. Bisa memaksa penjual agar menjualnya dengan harga tertentu, atau sebaliknya, memaksa pembeli untuk membelinya dengan harga tertentu. Preman-preman pasar membawa jam tangan. Beli? Enggak. Beli apa enggak? Ya. Angkat bajunya, ya. Keluarkan dompetnya, ambil uangnya, nih barangnya. Dia bawa lari. Itu bukan jual beli. Awal karena mengandung kezaliman. Atau sebaliknya, dia yang mau membeli, gak boleh itu harga segitu. Kamu mau jual segitu atau mau saya pukul? Dia rampas barangnya, dikasih uangnya, tinggal. Ini juga zalim. Maka jual beli halal. Malam yakun ma'ahu zulmun. Jual beli itu halal selama tidak ada bersamanya kedzaliman. Karena disebutkan dalam ayatnya, di dalam hadis juga, antaradin bi an yujbir 'alal bai', misalnya memaksa untuk menjual. Atau yujbir 'ala syira', memaksa untuk membeli. Innamal bai'an taradin, padahal yang namanya jual beli harus dengan saling keridhaan. Penjualnya ridha menjual barangnya, pembelinya juga ridha membeli barangnya. innamal bay'u an taradin. Yang namanya jual beli harus dengan saling ridha. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Isnaduhu sahih wa ruwatuhu thiqat. Qala Allah taala, bahkan ada dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan memakan harta sesama kalian dengan batil. Illa, kecuali, an takuna tijarah, kecuali kalau itu jual beli. An taradin minkum, dengan saling ridha di tengah kalian atau di antara kalian. Jangan mengambil harta orang lain dengan zalim kecuali dengan jual beli dengan saling ridha. Fa yastarid li sihhatil bai' ridha al bai'. Maka disyaratkan untuk sahnya penjual adalah keridhaan penjual itu. An yakuna ba'da ikhtiyarihi, dan itu setelah ikhtiar. La mujbaran ala dhalik. Ikhtiar adalah hak pilih. Silakan mau beli, silakan tidak. Itu khiyar namanya. Wal khiyaru ma lam yatafarraqa. Yang namanya khiyar itu sebelum berpisah. Dijuluki dengan khiyarul majlis. Di majlis itu boleh memilih. Barangnya bagus. Harganya berapa? Sekian, nggak bisa kurang, nggak bisa. Silakan, mau beli, silakan tidak. Itu namanya khiyar. Setelah dia pilih, ya sudah, saya cocok harganya, saya bayar. Dia pergi. Setelah pergi balik lagi, nggak jadi ah? Boleh apa nggak boleh? Tidak boleh. Karena khiyar malam yatafarraqa, hak pilih itu sebelum berpisah. Kecuali ada khiyar syarat. Dalam khiyar tadi, nanti kalau begini saya balikan ya. Itu ada syarat. Kalau ada syarat, al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin masing-masing dengan syarat yang disepakati. Ala syurutihim, atas kesepakatan yang sudah disepakati. Tetapi kalau tidak ada kesepakatan, hukum asalnya malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Kalau sudah berpisah, tidak ada lagi. Kecuali di penjara. Dia enggak berpisah-pisah bertahun-tahun. Bagaimana jual belinya? Hak pilihnya berapa lama? Kotaknya 2x2 misalnya atau 3x3. Saya beli, saya jual, selesai. Kalau enggak berpisah, berarti masih terus bisa punya hak pilih. Tidak demikian. Hadis malam yatafarraqa tetap berlaku. Tetapi malam yatafarraqa dengan makna lain ketika pembicaraan sudah berubah pada pembicaraan lain. Sudah selesai, terus bicara lain. Apa kabarmu dan sebagainya. Oh, ngomong-ngomong tadi yang saya beli, saya balikin ya. Gak bisa. Karena sudah berpisah. Loh sih kita gak berpisah dari tadi. Karena sudah berpisah pembicaraan dengan pembicaraan lain. Dan itu dibahas dalam babnya, dalam fiqh. Ala kulli hal. Lianna ijbaruhu dhulmun, karena memaksa orang tanpa ada pilihan, memaksa orang tanpa bisa menentukan sendiri pilihannya, maka itu juga kedzaliman. Maka al-khiyar harus ada. Illa idza kana ijbaruhu bihaqqin kan yakuna alaihi duyun wa aba an yusaddid. Kecuali pemaksaan dengan kebenaran. Emang ada pemaksaan dengan kebenaran, dengan hak. Ada. Yaitu ka'an yakuna alaihi duyun. Seperti seseorang yang terlilit hutang. Dia banyak hutang. Dan gak mampu membayar. Sedangkan waktu pembayaran sudah datang. Sudah lewat bahkan. Bayar. Aku gak punya. Ini barang-barangmu bisa dijual. Jual sekarang. Barakallahu fiikum. Maka dia dipaksa oleh hakim di pengadilan untuk menjual apa yang dia punya untuk membayar hutang-hutangnya. Fa innal hakim yatadakhal. Seorang hakim boleh ikut campur. Memaksa orang tadi untuk menjual miliknya. Saya enggak bisa bayar utang, saya enggak bisa bayar utang. Dilihat barangnya ada emas, ada berlian. Terus, bagaimana bilang enggak bisa bayar? Ini, oh itu gelang istri saya. Lah ini, oh itu mobil anak saya. Alasan, ya. Padahal semuanya punya dia, dia yang beli untuk menyimpan hartanya agar tidak bayar hutang. Ikhwani fillah na'azakumullah, tidak bayar hutang itu kalau dia mampu sesungguhnya bayar hutang itu adalah kedzaliman. Wa dhulmu dhulumatun yaumil qiyamah. Sedangkan kedzaliman itu kegelapan yaumil qiyamah. Matlul ghani dhulmun. Dalam hadis yang sahih, matlul ghani adalah orang yang mampu membayar tapi enggak mau membayar. Dibiarkan harta bendanya tersembunyi. Saya enggak punya. Saya bangkrut ila akhir. Maka hakim ya tadakhal, ikut campur padanya dan kemudian memaksanya untuk menjual. Fayabi'u min malihi ma yusaddid bihi duyunahu. Maka dia harus menjual barangnya yang berharga untuk membayar hutang-hutangnya, walau lam yardha bidzalik, walaupun orangnya tidak ridha. Li'anna hadza ikrah bihaqqin. Ini pemaksaan dengan kebenaran. Dan pemaksaannya pun oleh pihak yang berwenang, yaitu hakim di pengadilan. Walihada qalu, oleh karena itu mereka para ulama berkata, la yasihhu bai'ul mukrah illa bihaqqin. Tidak sah jual beli dengan dipaksa. Tidak sah. Illa bihaqqin, kecuali dengan hak. Sekarang kita paham ucapan para fuqaha, kenapa ada paksa dengan hak? Yaitu apa yang dijelaskan tadi, dipaksa oleh hakim di pengadilan karena dia terlilit hutang. Intaha, selesai pembahasan masalah jual beli. Sepertinya ada yang satu tertinggal belum dibahas oleh beliau, yaitu masalah qadar. Mungkin karena miripnya dengan yang kedua, yaitu kedzaliman. Nanti saya akan bayar setelah tumbuh pohon kurma ini. Setelah tumbuh pohon korma, nanti belum berbuah. Setelah berbuah, nanti belum masak. Tunggu sampai masak. Begitu masak datang lagi, tunggu belum dijual. Bagaimana saya bisa bayar? Setelah dijual, sebentar. Saya masih membeli bibit-bibit untuk menanamnya kembali. Terus, sampai kapan? Nanti kalau sudah tumbuh. Nanti kalau sudah berbuah. Nanti kalau itu dijuluki dengan Mawa'id urqub. Asbabul wurud dari pepatah ini adalah tadi. Nunggu sampai besar pohonnya, nanti kalau sudah berbunga, nanti kalau sudah berbuah, nanti kalau sudah dipetik, nanti kalau sudah dijual, nanti kalau nanam lagi, nanti terus berputar. Ada mawa'id urqub dan itu qadar. Alhamdulillah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Mu'alif berkata lagi dalam kitabnya Syarh Sunnah, wa'lam rahimakallah annahu yanbaghi lil'abdi an tashabahu asy-syafaqah. Asy-syafaqah, kekhawatiran atau rasa takut. Rasa takut, khasyah atau khauf. Kata beliau, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, bahwa seorang hamba harus selalu dalam keadaan takut abadan selama-lamanya. Ma sahibat dunia, selama dia masih di dunia. Li'annahu la yadri ala ma yamut, karena dia tidak tahu atas apa dia mati nanti. Wa bima yukhtamu lahu, dan akan ditutup kehidupannya dengan apa. Dia juga tidak tahu. Wa ala ma yalqallah, dengan apa dia bertemu Allah nanti? Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Tidak tahu. Orang yang tidak tahu nasibnya nanti di akhir hidupnya, berarti enggak tahu pula nasibnya nanti yaumul qiyamah. Bagaimana dia tidak takut? Harus selalu khawatir, harus selalu takut. Wa in 'amila kulla 'amalin minal khair, walaupun dia mengamalkan seluruh kebaikan, salat lima waktu berjamaah di masjid, puasa sunnah dia lakukan, qiyamul lail dia lakukan, sedekah dia lakukan, saleh, saleh, saleh, bimakna, dengan makna yang sebenar-benarnya saleh. Perlu khawatir atau tidak? Tetap khawatir. Mengapa? Al-qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Di dua jemari Allah, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Kita tidak tahu seperti apa jari jemari Allah, yang jelas tidak mungkin sama dengan makhluknya. Yang jelas berita itu hak. Yang jelas disebutkan membolak-balikkan hati-hati manusia sekehendaknya. Saat ini dia mukmin, mungkin besok sudah kafir. Besok dia mukmin, mungkin sorenya sudah kafir. Wallahu ta'ala a'lam. Nawasina biyadih. Ubun-ubun kita di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wa in amila kulla amalin min al-khair wa yanbaghi lir-rajulil musrif ala nafsihi alla yaqta'a raja'ahu min Allah ta'ala 'inda al-maut. Maka walaupun dia beramal dengan segala keamalan yang baik, saleh, tetap harus khawatir, tetap harus takut. Dan semestinya seseorang yang musrif ala nafsihi, yang musrif ala nafsi adalah yang melampaui batasnya terhadap dirinya dengan makna berbuat dosa atau bergelimang dosa. Juga hendaklah dia jangan putus asa, jangan putus harapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. An la yaqta'a raja'ahu, jangan putus harapannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Indal maut, khususnya ketika matinya. Wa yuhsina dhannahu, dan harus berbaik sangka kepada Allah azza wa jal. Wa yakhafa dhunubahu, dan hendaklah dia mengkhawatirkan atas dosa-dosa dirinya. Takut terhadap azab, khawatir terhadap dosa-dosanya, tapi harapan tidak putus. Fa in rahimahullah bifadlin wa in adzabahu fabidanbin. Kalau dirahmati oleh Allah, maka itu fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau diazab oleh Allah, maka itu karena dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, hadza babun 'adzim. Ini adalah bab yang sangat besar, bab yang sangat agung, tentang seorang mukmin harus berjalan bainal khaufi war raja. Hadhihi mas'alah 'azimah, wa hiya anna al mu'mina yajma' bainal khaufi war raja fayasiru fi a'malihi bainal khawfi wal raja. Kata beliau, kata Syaikh Al-Fauzan dalam syarahnya, bahwa ini masalah yang besar, yaitu seorang mukmin hendaklah dia mengumpulkan dua perkara pada dirinya, al-khawf, rasa takut, wal raja, rasa harap. Fayasiru fi a'malihi, maka dia berjalan dalam beramal di dunia ini di antara dua ini, di antara khauf war raja. Jangan hanya dengan khauf, jangan hanya dengan raja. Fala yakhafu faqat wa yaqnat min rahmatillah. Jangan takut-takut-takut akhirnya putus asa, tidak lagi berharap rahmat Allah. Jangan pula sebaliknya, raja berharap, kemudian hilang rasa takutnya. Tenang saja, menjadi al-amnu min makrillah, orang yang selalu merasa aman dari azab Allah. Ini juga bahaya. Allah SWT berfirman innahu la yai'asu min rawhillah illa alqaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Orang mukmin tidak berputus asa, selalu berharap rahmat Allah. Dan Allah panggil hamba-hambanya yang berdosa dengan panggilan yang penuh rahmat. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Jangan putus asa. Jangan berkata, aku dosanya sudah terlalu banyak. Aku dosanya sudah terlalu tinggi. Aku dosanya sudah memenuhi langit. Percuma. Aku enggak akan diampuni oleh Allah. Enggak akan dimaafkan oleh Allah. Aku enggak pantas menjadi penduduk surga. Aku enggak pantas untuk hidup bersama orang-orang beriman di surga. Ini putus asa namanya. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Berharaplah ampunan Allah. Karena di dalam hadis lain yang kedudukannya di bawah yang tadi, kesahihannya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau ataitani, kalau engkau mendatangi aku, biqurabil ardi khataya, la tusyrik bi syai'an, ataituka biqurabuha, biqurabiha maghfirah. Atau kama qala riwayat. Wahai hambaku, kalau engkau mendatangkan dosa sepenuh bumi, dan engkau tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun, aku akan datangi engkau dengan sepenuh bumi itu maghfirah. Qul inna a'udzubillahi, itu kalimat terakhir. Ada tiga kalimat pada hadis tersebut. Kalimat pertamanya, lau balagat dunubuka ananas sama. Kalau engkau dosanya sudah mencapai batas langit banyaknya, kemudian engkau masih meminta kepadaku, aku akan ampuni dan aku tidak peduli. Apa syaratnya? Engkau minta ampun padaku. Syaratnya engkau meminta kepadaku, tidak minta pada yang lainnya. Aku akan ampuni engkau. Wala ubali, dan aku tidak peduli, kata Allah. Walaupun dzunubuka tablughu 'ananas sama', dan mencapai batas langit. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, ini menunjukkan luasnya rahmat Allah. Apa syaratnya? Jangan putus asa. Jangan berhenti meminta. Kalau engkau putus asa dan berhenti meminta, berarti engkau memiliki su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal. Allah enggak akan ampuni saya. Loh, kamu putus asa berarti, dan kamu su'udzan pada Allah taala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan selanjutnya, fala yakhafu khaufan zaidan yuqannutuhu min rahmatillah. Maka rasa takut harus ada. Rasa takut harus ada. Tetapi jangan rasa takutmu melampaui batas sehingga tidak punya harapan lagi atau putus asa. Fahada khaufun madzmumun, itu adalah rasa takut yang tercela. Ada seorang yang katanya takut kepada Allah SWT. Ustaz, bagaimana si fulan? Kenapa si fulan? Katanya dia takut sama Allah Taala. Masya Allah, bagus sekali itu. Tapi dia mengurung diri di kamar, enggak keluar dari rumahnya, hanya menangis terus sepanjang hari, sepanjang malam. Sudah sekian minggu dia di kamarnya, enggak makan, enggak minum, enggak pergi ke masjid berarti, enggak sholat juga. Itu bukan takut pada Allah Ta'ala. Itu khaufun madmum, rasa takut yang tercela, atau lebih tepatnya rasa takut yang salah. Seorang yang takut kepada Allah akan berupaya untuk mentaati Allah. Orang yang takut kepada Allah akan berupaya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niscaya orang yang memiliki rasa takut pada Allah akan beramal saleh, salat ke masjid, berjamaah, berdoa, meminta qiyamul lail, tahajud, mengharap pada Allah akan diampuni, ya Allah ampunilah aku. Berarti dia benar-benar takut pada Allah Ta'ala. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Sebaliknya juga begitu. Rasa harap. Si fulan rasa harapnya tinggi sekali, Ustaz. Oh Masya Allah. Bagus itu. Tapi kok jadi begitu, Ustaz? Jadi bagaimana? Setiap diajak sholat tenang aja, Allah ghafurur rahim. Diajak bersedekah, enggak perlulah, Allah akan ampuni kita. Diajak beribadah, jawabannya Allah karim, Allah arhamur rahimin. Kita pasti akan disayang. Berbuat dosa, bermaksiat, ditegur, ya akhi jangan khawatir, Allah ghafurur rahim. Itu juga sama, rojak yang salah, rasa harap yang salah. Mengapa? Karena orang yang berharap pasti akan mencarinya. Ya apa ya? Kalau gak mencari, berarti gak berharap. Saya berharap pengen jadi alim. Belajar apa gak belajar kira-kira? Ya pasti belajar. Pasti dia cari ulama dimanapun dia datangi untuk belajar. Berarti itu benar-benar berharap. Tetapi kalau seorang mengatakan aku ingin jadi ulama, tapi dia gak mencarinya, itu bukan harapan. Dalam bahasa Arab bukan roja, tetapi itu hanya angan-angan. Angan-angan biasanya angan-angan kosong. Duhai, kalau aku punya sayap, aku bisa terbang ke bulan. Itu angan-angan kosong. Duhai, kalau saya jadi alim, itu angan-angan. Mengapa? Enggak ada usahanya. Kalau diiringi usaha, itu roja. Kalau enggak diiringi usaha, itu hanya angan-angan kosong. Laisal Islam bitamanni. Islam itu bukan dengan angan-angan. Jannah didapatkan bukan dengan berkhayal. Bukan dengan berangan-angan, kalau saja, kalau saja, kalau saja. Tetapi dengan berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, dan berupaya menuju keriduan Allah dan menuju surganya dengan menjalani jalan Allah yang diridainya. Orang itu berarti punya harapan. Wa kadzalika yarjullaha lakin la yukhrijuhu ar-raja ila an ya'man min makrillah. Maka kata Syekh Shalal Fauzan, demikian pula sebaliknya, hendaklah berharap kepada Allah dengan harapan. Tetapi jangan harapan yang membawa dia untuk menjadi ya'man min makrillah. Jangan menyebabkan dia menjadi aman, merasa aman dari azab Allah. Ya'man min makrillah. Bal yakunu khaifan min makrillah, bahkan semestinya dia takut dan khawatir dari rencana-rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu al-aman min makrillah? Sudah disebutkan al-aman min makrillah tadi, yaitu merasa tenang dari azab Allah dengan bermudah-mudahan berbuat dosa, bermaksiat, berbuat zalim, berbuat jahat, menentang sunnah, menentang ini, meninggalkan ibadah, ila akhirih. Setiap ditanya, ya akhi, berharaplah pada Allah, ampunan, Allah ghafurur rahim. Ini al-amnu min makrillah, merasa aman, tidak takut kepada Allah Ta'ala. Dua-duanya yang ini dan itu salah. Rasa takut yang sampai tidak berharap, salah. Rasa harap yang tidak memunculkan rasa takut, justru menjadikan dia merasa aman dari azab Allah, ini juga salah. Yang benar adalah al-khauf dan raja selalu bersama, yang diistilahkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah seperti dua sayap burung yang dengannya dia bisa terbang haitsu yasha. Demikian pula seorang mukmin akan terbang dengan dua sayapnya menuju surga dan keridhaan Allah Sayap apa? Sayap khauf war raja. Tidak mungkin seekor burung terbang dengan satu sayap. Tidak akan bisa. Maka kata Ibnu Qayyim sama seperti itu. Tidak mungkin seorang mukmin terbang ke surga dengan satu sayap. Tidak bisa. Harus dengan dua sayap, khaufun war raja. Bagaimana dengan cinta? Cinta adalah sesuatu yang mengandung kedua-duanya. Mengandung harap dan cemas. Kalau dia berharap pada Allah dan cemas, khawatir, takut, berarti dia memiliki mahabbah pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bis-shawab wa billahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.